Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala. Wa tata'ayyanu innal maqsuratu aidan fi awwalil jumlatil waqiati ba'da haitsu wa nahwiha. Mimma huwa mulazimun lil idafati ila al jumlati ka'id biittifaq wa idha indal jumhur wa bayna wa bayna ma inda katsirin. Nahu jalastu haitsu inna Zaidan jalisun wa i'rabuhu jalastu fi'lun wa fa'ilun jalasa fi'lun madin wa ta' damirun muttasirun fi mahalli raf'in fa'ilun haitsu dharfu makanin mabniyun 'ala ad-dhammi wa mahalluhu an-nasbu inna harfu tawkidin wa nasbin Zaidan ismuha jalisun khabaruha wal jumlatu fi mahalli jarrin bil idafati wa innama ta'ayyunul qasri ba'daha dhukira li anna haythu la tudafu illa ila al-jumlati falau fatahta anna ba'daha la adda dhalika ila wa innama ta'ayyana al-qasru ba'da ma dhukira li anna haythu la tudafu illa ila al-jumlati falau fatahta anna ba'daha la adda dhalika ila idafatika ila al-mufrad li anna al-maftuhata ma'mulayha fi ta'wil al-mufradi kama marra qala ibn hisham wa ghayruhu wa qad awla al-fuqaha'u wa ghayruhum bi fathi anna ba'da haythu wa huwa lahnun fahishun intaha qala al-faki wa qadiyatu kalami ibn al-hajib fi kafiyatihi wujubul fathi wa bihi saraha sahibul mutawassit wa jawaza ba'dul ulama al-wajhain ba'daha al-qasru bi'tibari qawlin mudafi ilayhi jumlatan wal fathu bi'tibari qawlihi fi ma'na al-masdari waluzumu idafatiha ila al-jumlati la yaqtadi wujub al-qasri li'anna al-asla fil mudafi ilayhi an yakuna mufradan famtina'u idafatiha lil-mufradi innama huwa fil lafzi duna al-ma'na ala anna al-kisai jawaza idafataha ilayhi wa ala dhalika yanbahi jawazuhuma aidha ba'da idha intaha wa qala ad-damamini qultu al-fathu ba'daha sahihun لأن حيث تضاف إلى الجملة وتضاف إلى المفرد كقوله ونطعنهم تحت الكلى بعد ضربهم ببيد المواد حيث لي العمائم بجر لي وكقوله أما ترى حيث سهيل طالئا بجر سهيل فيجوز إذن في الواقعة بعدها الوجهان انتهى فالمانئون من إضافتها إلى المفرد يرفعون سهيل على أنه مبتدأ محذوف الخبر والتقدير حيث سهيل موجودون وحذف خبر المبتدأ بعد حيث غير قليل وبعد القسم إذا وقعت في أول جوابه لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة سواء وجدت اللام في خبرها نحو والعصر إن الإنسان لفي خسر أولى نحو حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه وإرابه حاميم الله أعلم بمراده به الواو حرف قسم وجر والكتاب مقسم به مجرور بالواو وعلامة جره كسر آخره المبين نعت للكتاب إن حرف توكيد ونسب وانا المدغمة ضمير متصل في محل نسب اسمها أنزلناه فعل وفاعل ومفعول والجملة في محل رفع خبر إن والجملة في محل رفع خبر إن فخرج ما إذا وقعت في أثناء الجواب نحو والله اعتقادي أن زيدا فاضل فإنها مفتوحة لأنها وقعت خبر للمبتدأ وبعد القول إذا وقعت في أول الجملة المحكية به لأن المحكي بالقول لا يكون إلا جملة أو ما يؤدي معناها نحو قال إني عبد الله وإرابه قال فعل ماد وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو إن حرف توكيد ونسب والياء ضمير متصل في محل نصب اسمها عبد خبرها ولفظ الجلالة مضاف إليه وجملة إن ما اسمها خبرها في محل نصب مقول قال ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق فقيل فعل ماد مغير الصيغة والجملة إن ما اسمها وخبرها في محل رفع نائب الفاعل ويجوز أن تقول نائب الفاعل ضمير القول والجملة مفسرة له ويجوز أن تقول نائب الفاعل ضمير القول والجملة مفسرة له كما قاله ابن أنقى بل هو أولى لأن الإعراب الأول مخرج على رأي الكوفيين المجوزين لمجيء الجملة فائلا فخرج الواقعة في أثناء الجملة المحكية بالقول فإنها تفتح نحو قال زيد اعتقادي أن أمرا فادل اذكر أخواتك إن ثم أن كان ولكن وليت ولعل ما معنى إن وأن توكيد نسبة أو توكيد نفي الشك أو نفي توكيد نفي الإنكار معنى كان التشبيه المؤكد ثم معنى لكن الاستدراك ما هو الاستدراك تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو نفيه وليت للتمني ما معنى تمني طلب ما فيه عسر أو طلب ما فيه عسر أو يستحيل حصوله ولعل الترجي والتوقع والأحسن للإشفاق هل يجوز أن يتقدم خبرها على هذه الأحرف لا يجوز أن يتقدم خبرها على هذه الأحرف لماذا لضعف عملها حينئذ هل يجوز أن يتوسط بينها شيء لا يجوز إلا إذا كان المتوسط ظرفا أو جارا أو مجرور لماذا لأنهم لو لم يتوسع في استعمال الظرف والجار والمجرور ومتى يتعين إن بالكسرة الأول في الابتداء مثاله إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أعطينا كالكوثر ثم بعد على ما معنى على معنى على لتنديو على الاستفتاح ثم بعد حيث sekarang kemudian tempat berikutnya dari إنا dengan kasrah telah disebutkan bahwasanya wajib kita menggunakan inna dengan kasrah hamzah di awal jumlah apakah benar-benar di awal ataupun tengah yang merupakan apa permulaan dari kalimat kemudian setelah ala untuk membuka ucapan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun apalagi ala inna lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Kemudian yang ketiga wa ba'da haitsu. Dan setelah haitsu, matan sudah dibaca belum? Sudah ya. Kemudian yang ketiga dari wajibnya menggunakan inna dengan kasrah hamzah adalah setelah haitsu. Nahu jalasu haitsu inna Zaidan jalis. Saya duduk di mana Zaid duduk. Wa tata'ayyanu innal maksuratu aidha di awal jumlah waqi'ati ba'da haitsu dan juga harus menggunakan inna dengan kasrah juga ini di awal jumlah ya di awal jumlah yang jatuh setelah haitsu di awal jumlah yang jatuh setelah haitsu. Wa nahwiha, dan yang semisal haitsu. Apa itu makna dari yang semisal haitsu? Mimma huwa mulazimun lil idhofati ilal jumlah. Yaitu kalimat-kalimat yang dia menetapi idhofah kepada jumlah. Seperti idh bittifaq. Ini dengan kesepakatan ahli nahwu bahwasanya idh mesti dia diidhofahkan kepada apa? Jumlah. Wa idza, dan juga idza indal jumhur. Menurut pendapat jumhur. Wa baina, wa bainama inda katsirin, juga baina dan bainama menurut banyak ahli nahwu. Mereka mengatakan bahwasanya baina dan bainama itu yulazim idhafatahuma, yulazim idhafatuhuma ila al-jumlah. Yalzam idhafatuhuma ila al-jumlah inda katsirin. Nahu jalasu haitsu inna Zaidan jalis. Jalasu haitsu inna Zaidan jalis. I'rabnya jalasu fi'lun wa fa'il. Jalasa fi'lun madin wa ta dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Haitsu dharfu makan mabni 'ala dhamm. Wa mahalluhu an-nasb, atau fi mahalli nasbin. Mahalnya nasb. Yeah. Inna harfu taukidin. Inna harfu taukid. Wa nasbin, dan juga harfu nasbin. Zaidan ismuha, jalisun khabaruha. Wal jumlah fi mahali jar bil idhafah. Jumlah inna Zaidan jalis fi mahali jar bil idhafah. Dengan idhafah. Ingat, inna dengan yang setelahnya itu tetap sebagai jumlah, tidak di ta'wil dengan apa? Masdar. Sebagaimana apa? Anna. Wa innama ta'ayyana al-kasru ba'dama dhukir li'anna haythu la tudhafu illa ilal jumlah. Alasannya, ya mengapa harus inna dikasrah ketika datang setelah haitsu? Tidak lain ta'ayyana al-kasru, harus dikasrah setelah apa yang telah disebutkan, yaitu haitsu dan yang semisalnya. Li'anna haitsu la tudhafu ila illa ilal jumlah, karena haitsu tidak boleh disandarkan kecuali kepada jumlah. Falau fatahta anna, falau futihat anna, ataupun inna di sini anna tulisannya. Falau futihat anna ba'daha la adda dhalika ila idhafatiha ila al-mufrad. Seandainya di fathah inna-nya menjadi anna yang datang setelah haitsu, seandainya inna yang datang setelah haitsu di fathah menjadi anna, la adda dhalika ila idhafatiha ila al-mufrad. Niscaya ini akan mengantarkan kepada idhafahnya haitsu kepada sesuatu yang mufrad, kepada kalimatnya mufrad. Karena kita tahu bahwasanya anna itu adalah apa? Harfu masdarin. Ditakwil bersama apa yang setelahnya, dari dua ma'mulnya menjadi apa? Masdar yang mufrad. Nah, itu alasannya. Seandainya di fathah inna menjadi anna yang datang setelah haitsu, maka ini akan menyebabkan diidhafahkannya haitsu kepada apa? Mufrad, kepada yang mufrad. Li'anna al-maftuhata ma'a ma'mulaiha fi ta'wil al-mufradi kama mar. Sebagaimana ataupun dikarenakan anna yang di fathah bersama dua ma'mulnya, isim dan khabarnya, itu pada ta'wilan mufrad. Ya, sebagaimana yang telah lalu. Qala Ibn Hisham wa ghayruhu wa qad awla al-fuqaha wa ghayruhum bi fathhi anna ba'da haythu wa huwa lahnun fahish. Dikatakan oleh Ibn Hisham dan selainnya, sungguh para fuqaha ahli fiqih terbiasa, para ahli fiqih dan selainnya terbiasa menfathah anna yang datang setelah haitsu. Dan ini kata beliau Ibn Hisham dan selainnya adalah lahnun fahish, kekeliruan yang jelek, kesalahan yang fatal pada lafaz. Qala al-Faqihi, dan di sana ada ucapan yang lain. Qala al-Faqihi wa qadiyatu kalam Ibn al-Hajj fi kafiyatihi wujubul fathhi. Adapun yang dituntut dari ucapannya Ibnu Al-Hajib di dalam kafiyahnya adalah wujubul fathhi, wajibnya fathah yang datang, ataupun wajibnya fathah hamzah inna yang datang setelah apa? Haitsu. Berbeda ya dengan pendapatnya Ibnu Hisham. Kalau Al-Faqihi mengatakan wajib untuk di fathah hamzahnya. Wabihi sarraha sahibul mutawassit, dan dengan pendapat ini, pendapatnya Al-Faqihi, penulis kitab Al-Mutawassit, menegaskan pendapatnya, ya, mendukung pendapatnya Al-Faqihi. Wajawaza ba'dul ulama'i al-wajhaini ba'daha al-kasra bi'tibari kaunil mudhafi ilaihi jumlatan wal-fatha bi'tibari kaunihi fi ma'na al-masdar waluzumi idhafatiha ilal jumlah. Ya, titik ya. Dan sebagian ulama membolehkan dua sisi. Apakah mengkasrah hamzahnya inna atau menfathahnya anna yang datang setelah haitsu. Haitsu anna ataupun haitsu inna dibolehkan oleh sebagian ulama ahli nahu. Ya. Al-kasrah bi'tibari kaunil mudhafi ilaihi jumlah. Dikasrah karena memandang bahwasanya mudhaf ilainya adalah jumlah. Karena telah lewat bahwasanya haitsu diidhafahkannya kepada jumlah. Ya. Ya, lagi al-kasrah dengan kasrah karena memandang mudhaf ilainya sebagai jumlah, menganggap mudhaf ilainya sebagai jumlah. Wal fathah bi'tibari kaunihi fi ma'na al-masdar, dan dengan fathah karena memandang bahwasanya mudhaf ilainya itu meskipun jumlah tapi pada makna masdar, pada makna masdar mufrad. Kemudian juga titik ya, sini titik ya. Waluzumu idhafatiha ilal jumlati la yaqtadi wujubal kasri, dan tetapnya idhafah atau menetapinya haitsu atau haitsu menetapi idhafah kepada jumlah tidak mengharuskan wajibnya kasrah hamzah inna. Jadi menetapinya haitsu kepada jumlah atau apa yang pasti ini, bagusnya luzum mesti idhafahnya, kemestian dari diidhafahkannya haitsu kepada jumlah tidak mengharuskan apa wajibnya kasrah pada inna. Ya, li'annal asla fil mudhaf ilaihi an yakuna mufradan, karena hukum asal pada mudhaf ilaihi adalah mufrad katanya. Ini juga ada hujahnya, masing-masing ada hujahnya. Wa imtina'u idhafatiha lil mufradi innama huwa fil lafzi dunal ma'na. Ya. Dan terhalangnya atau tidak bolehnya haitsu diidhafahkan kepada mufrad ini dari sisi lafaz, enggak boleh. Dunal ma'na, tidak dari sisi makna. Kalau dari sisi maknanya enggak mengapa. Kalau di kasrah inna itu kan dari sisi lafaznya bagaimana? Dari sisi maknanya kan, dari sisi lafaznya kan jumlah, iya kan? Tapi dari sisi maknanya kalau anna dengan fathah mufrad, iya kan? Dari sisi lafadznya, kalau di fathah anna yang datang setelah haitsu itu adalah apa? Dari sisi lafadznya jumlah, tapi dari sisi maknanya kan ditakwil menjadi masdar mufrad. Enggak mengapa katanya. Iya. Saya ulangi, dilarangnya haitsu untuk didhafahkan kepada yang mufrad ini hanya pada lafadz, bukan pada maknanya. Kalau pada maknanya boleh. Ya, kalau dikatakan haitsu anna jalastu haitsu anna Muhammadan jalisun, di sini kan haitsu didhafahkan kepada sesuatu yang apa? Mufrad apanya? Maknanya, tapi lafadznya apa? Jumlah lafadznya, iya kan? Lafadznya jumlah, ada di situ ada isim, ada apa? Khabar. Bisa dipahami nih. Ini hujah, masih hujah ini apa? Masih hujah yang mendukung pendapat yang mengatakan boleh untuk hamzahnya anna di fathah meskipun datang setelah haitsu. Ya. Gimana? Sudah paham atau diulang? Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya inna wajib dikasrah ketika datang setelah haitsu. Kenapa? Karena haitsu itu melazimi idhafah kepada jumlah. Dan kita tahu bahwasanya inna ketika masuk kepada jumlah tidak merubah kondisinya dia sebagai jumlah, iya kan? Tapi kalau di anna di fathah berubah dia. Yang tadi jumlah menjadi apa? Mufrad. Ya. Kemudian alasan mereka yang mengatakan boleh untuk dikasrah, ya, anna hay jalastu haitsu anna Muhammadan jalis, ya, karena memandang bahwasanya jumlah tersebut pada makna masdar. Pada makna masdar. Ya, masdar mengandung hadas di situ, kejadian. Kemudian alasan yang berikutnya, haitsu meskipun dia menetapi idhafah kepada jumlah, ini tidak mengharuskan bahwasanya inna ataupun anna yang datang setelahnya harus dikasrah, tidak. Ya, kenapa? Karena hukum asal mudhaf ilaih itu mufrad gitu kan. Hukum asal mudhaf ilaih mufrad, sehingga boleh juga anna. Ya, meskipun dia mufrad. Kenapa? Karena hukum asal mudhaf ilaih mufrad gitu. Kemudian juga alasan yang lain, dilarangnya haitsu untuk didhafahkan kepada mufrad ini hanya pada apa? Pada lafaz, bukan pada makna. Ya. Sedangkan pada contoh jalasu haitsu anna Muhammadan jalis ini secara lafaz jumlah, iya kan? Anna Muhammadan jalis ini jumlah. Meskipun secara makna mufrad, ketika ditakwil apa jadinya? Jalasu haitsu anna Muhammadan jalisun. Jalasu haitsu julus Muhammad kan mufrad. Ya. Yang terhalang itu ketika didhafahkan kepada yang mufrad apa? Lafadznya, bukan maknanya. Sedangkan anna Muhammadan qaimun ataupun jalisun ini lafadznya apa? Jumlah. Meskipun maknanya apa? Mufrad gitu. Ya, lebih dari itu, ala annal kisaiya, lebih dari itu al-kisai jawaza idhafataha ilaih, membolehkan untuk mengidhafahkan haitsu kepada yang mufrad. Lebih luas lagi ini. Wa ala dzalika yanbaghi jawazuhuma aidha ba'da idza. Atas dasar ini mesti diperbolehkan jawazuhuma. Jawazuhuma apa maksudnya? Ya. Oleh karena itu boleh ya keduanya, inna dan anna juga didatangkan setelah apa? Idza. Ya. Nah itu, jadi banyak khilafnya terkait dengan inna yang datang setelah haitsu. Kalau Ibnu Hisham mengatakan bagaimana? Ya, lahnun ya, lahnun jali. Kalau kita manfathah hamzahnya setelah haitsu. Adapun al-faqih sebaliknya. Ya, kemudian sebagian ulama tengah-tengah. Ya, membolehkan anna dan apa? Juga inna. Ya, kemudian menyebutkan sisi yang mengatakan bahwasannya yang benar adalah inna, ya karena haitsu didhafahkannya kepada jumlah, dan kalau dikasrah inna itu tidak mempengaruhi dia sebagai jumlah. Kemudian juga menyebutkan alasan yang boleh kenapa anna dan fathah, ya karena dia pada makna masdar, pada makna masdar. Kemudian juga asal dari mudhaf ilaih adalah apa? Mufrad. Ya. Kemudian yang dilarang dari didhafahkannya haitsu kepada yang mufrad, itu yang mufrad apa? Lafadznya. Bukan mufrad apa? Maknanya. Adapun anna bersama dua amilnya yang ditakwil menjadi masdar, ini lafadznya jumlah meskipun maknanya apa? Mufrad. Gimana, Mat? Jadi ulang-ulang ya. Wa qala Damamini qultu al-fathu ba'daha sahih. لأنها حيث تضاف إلى الجملة وتضاف لأن حيث تضاف إلى الجملة وتضاف إلى المفرد. Kata Damamini, saya katakan al-fath ba'daha, memfathah hamzah anna setelah haitsu sahih, benar. Bahasa yang benar, bukan lahan. Ya. Karena haitsu bisa didhafahkan kepada jumlah, juga bisa didhafahkan kepada yang mufrad. Ingat pembahasan mufrad dalam apa? Khabar, maksudnya apa? Ya, malaysa jumlah wala. Ya, malaysa jumlah wala syibah jumlah. Seperti ucapannya penyair, di situ pakai nun ya. Wa yata'anuhum atau wa nata'anuhum. Di sini pakai ya, ya. Nun ya. Wa nata'anuhum tahtal kila ba'da durbihim. Bidal mawadi haythu layil amaimi. Wa nata'anuhum tahtal kila ba'da durbihim. Bibidil mawadi haythu layil amaimi. Ya, kami menusuk mereka, musuh-musuh, dengan tombak-tombak kami. Tahtal kila. Apa kul ya, mananya? Hah? Ginjal, di bawah ginjal. Ya, kami menusuk mereka di bawah ginjal-ginjal mereka setelah memukul mereka di bidil mawadi. Dengan pedang-pedang yang mematahkan. Bib itu bentuk jamak dari abyad, maknanya pedang. Dengan pedang-pedang yang mematahkan, yang menembus. Haitsu layil amaim. Di tempat diikatkannya imamah-imamah. Jadi dia menceritakan bahwasanya satu kaum menusuk, ya, musuh-musuhnya di bawah ginjal-ginjal mereka setelah memukul musuh-musuhnya dengan pedang-pedang di tempat diikatkannya apa? Imamah, kepala berarti. Di sini mana syahidnya? Haitsu layyil amaim. Di situ datang setelah haitsu mufrad, haitsu layyil amaim. Bijari layyi, dengan menjarkan layyi. Wa kaqaulihi, kemudian juga syahid yang lain adalah ucapan penyair, amatara haitsu Suhailin tali'an. Tidakkah kau melihat kemana Suhail itu tali' muncul? Dari mana Suhail itu muncul? Mana sayinya? Haitsu Suhailin. Ini ya. Bijari Suhailin, dengan mengejarkan Suhail. Fayajuzu idzan fi anna al-waqi'ah ba'daha al-wajhan. Kalau demikian, ya, karena adanya dua syahid tadi dari ucapannya penyair, boleh pada anna yang jatuh setelah haitsu dua sisi. Haitsu anna ataupun haitsu inna. Intaha. Fal mani'una min idafatiha ila al-mufrad yarfa'una Suhail ala annahu mubtada'un. Mubtada'un mahdhuful khabari. Wa taqdir haitsu Suhail mawjudun. Ya. Dan mereka yang tidak memperbolehkan idhafahnya haitsu kepada mufrad, merafakkan Suhail pada Bashir tadi. Amma ta'amatara haitsu Suhailun tali'an. Ya, dirafakkan Suhailnya. Ala annahu mubtada, sebagai mubtada. Ya. Mahdhuful khabari, yang dibuang apa? Khabarnya. Wa taqdir haitsu Suhailun mawjud. Takdirnya haitsu Suhailun mawjud. Ya, mawjud takdirnya. Haitsu Suhailun mawjudun tali'an. Wahadzu khabar al-mubtada'i ba'da haitsu ghairu qalil. Membuang khabar mubtada setelah haitsu tidak sedikit. Maksudnya apa? Banyak, sering terjadi pembuangan apa? Khabar setelah haitsu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, pada syair, pada syair tadi juga haitsu layyul amaim, ditakdirkan lagi khabarnya. Ya. Ala an-Nisa'i. Maknanya tadi. Ya, lebih dari itu. Apalagi gitu loh. Ini lebih enaknya. Apalagi al-Kisa'i ternyata mana tadi? Ah ya, ala an apalagi al-Kisa'i membolehkan idhofahnya haitsu kepada mufrad. Tadi kan sebagian ulama membolehkan anna dengan hujah-hujah yang telah disebutkan, karena dia bermakna masdar, kemudian karena idhofahnya itu kepada sesuatu yang mufrad tapi maknanya, tapi lafaznya apa? Jamak gitu. Bukan lafaznya jamak, lafaznya jumlah. Ini kan masih berupaya gitu untuk apa? Mengompromikan, ya, memberikan hujah pada masing-masingnya. Apalagi al-Kisa'i, lebih dari itu membolehkan Kisa'i, mufrad pun boleh gitu. Ya enggak ada masalah kalau mufrad boleh mah. Ya kan? Kalau dibawahkannya haitsu kepada mufrad itu boleh, ya, ya sudah lebih luas lagi itu. Ya, di antaranya telah disebutkan di sini. Karena dia pada makna masdar. Ya. Ya, kemudian alasan kedua, hukum asalnya idhofah kan mufrad. Hukum asal idhofah. Kemudian tadi satu lagi apa? Terhalangnya idhofah ataupun tidak diperbolehkannya mengidhofahkan haitsu kepada mufrad, itu yang mufrad apanya? Lafadznya. Yang mufrad lafadznya. Adapun kalau yang mufrad maknanya enggak mengapa. Sedangkan anna itu kita tahu lafadznya jumlah, ya kan? Anna Muhammadan qa'imun, jumlah. Meskipun maknanya kalau ditakwil menjadi mufrad. Iya kan? Iya. Apalagi al-Kisa'i, ya, lebih-lebih lagi berarti. Lebih-lebih lagi al-Kisa'i membolehkan idhofahnya haitsu kepada mufrad, sudah. Ya, yang lain. Ya, kemudian wa ba'dal qasam. Tempat yang berapa ini? Dari diwajibkannya inna dengan kasrah Yang keempat, yang pertama silib jidah, yang kedua ba'da ala lil siftah, yang ketiga ba'da haitsu, ya. Kemudian yang keempat, ya. Wa ba'dal qasam, kemudian setelah qasam, ya, setelah haitsu anu sudah tahu sendiri bagaimana khilaf yang ada di dalamnya. Kalau di Al-Qur'an ada enggak setelah haitsu? Ataupun hadis yang sering digunakan apa biasanya setelah haitsu? Jarang. Ada enggak? Enggak ada ya. Wa ba'dal qasam idza waqa'at fi awwali jawabihi li anna jawabal qasam la yakunu illa jumlatan sawa'un awujidatil lamu fi khabariha nahwu wal 'asri innal insana lafi khusrin aw la nahwu hamim wal kitabil mubin inna anzalnah. Kemudian tempat yang keempat dari wajibnya inna dengan kasrah hamzah adalah setelah qasam, setelah sumpah. Idza waqa'at fi awwali jawabihi, apabila inna ini jatuh di awal jawabannya, langsung setelah qasam diikuti oleh inna. Kenapa demikian? Kenapa wajib untuk dikasrah inna setelah al-qasam? Lianna jawabal qasami la yakunu illa jumlah. Karena yang namanya jawabul qasam itu harus berupa jumlah, tidak bisa mufrad, ya kan? Sawa'un awujidatil lam fi khabariha, sama saja diperbolehkannya ini, apakah di situ ada lamnya pada khabarnya? Contohnya wal asri innal insana lafi khusrin. Di sini kan ada lamnya pada khabarnya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Di sini ada inna datang setelah apa? Qasam wal asr. Jar majrur muta'alliq dengan apa? Di fi'lin mahdhuf. Takdirnya apa? Wal asri uqsimu. Iya. Uqsimu ataupun ahlifu. Ya, di sini diikuti oleh apa? Inna. Iya. Dan pada khabarnya ada lam. Innal insana lafi khusrin. Ataupun tidak ada juga sama. Di situ wajib antum mendatangkan inna dengan kasrah hamzah. Aula ataupun tanpa lam pada khabarnya. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalna. Ya. Inna anzalna. Langsung setelah apa? Qasam diikuti oleh hamzah. Inna. Ini penting. Adanya tambahan keterangan langsung. Innanya datang setelah apa? Qasam. Karena nanti kalau tidak langsung, ya innanya ada di tengah-tengah, maka bukan dengan kasrah hamzah tapi dengan fathah. Wa i'rabuhu, i'rabnya hamim, Allah alam bi muradih. Beliau ya asy-syarih menyerahkan maknanya kepada Allah, menganggapnya termasuk ayat yang mutasyabih. Ada khilaf di antara ulama tentang makna dari hamim. Bagian mengatakan hamim ada maknanya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Yang lain mengatakan tidak ada maknanya, itu hanya huruf-huruf hijaiyah yang kita kenal, ha mim, yang didatangkan untuk ijaz, untuk menunjukkan kehebatan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu disusun dengan huruf-huruf ini, huruf-huruf hijaiyah yang kita kenal, ha mim. Ya. Dalam keadaan seperti ini, mereka ahli lughah dalam bahasa Arab tidak bisa mendatangkan ayat satupun ayat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ya, adapun kenapa dipilih ha dan mim, Allah alam. Ya. Banyak ya ucapan dalam masalah ini. Dan Syekh bin Baz menyerahkan maknanya kepada Allah, Allah alam. Wa i'rabuhu hamim, Allahu a'lam bi muradihi. Allah lah yang lebih tahu tentang maksudnya. Al wawu harfu qasamin wa jarrin wal kitab muqsam bih. Kitab adalah sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah. Ini boleh hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya boleh diperbolehkan untuk bersumpah dengan nama Allah. Majrurun bil waw. Waw qasam, selain untuk qasam juga dia tetap seperti huruf-huruf jar yang lain mengejarkan. Dia termasuk huruf jar. Majrurun bil wawi, dijarkan dengan waw. Wa alamatu jarhi kasru akhirih. Tanda jarnya kasrah di akhirnya. Al mubin na'tunil kitab. Mubin sifat bagi kitab. Inna harfu taukid wa nasbinna. Al-mudghamah na yang dilebur inna. Inna itu ada na yang dilebur adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Ismuha, isimnya inna. Anzalna fi'lun wa fa'il. Wal jumlah fi mahalli rafin khabar. Jumlah anzalna itu fi mahalli rafin khabar inna. Khabarnya inna. Ah, di sini titik. Fa kharaja ma idza waqa'at fi athna'il jawab. Nahu wallahi i'tiqadi anna Zaidan fadilun. fa kharaja, maka keluar. Ma ini kembalinya ke apa? Inna atau anna. Maka keluarlah inna yang dia apabila jatuh di tengah-tengah jawaban. Keluarlah dengan ini apa? Waqa'at fi awwali itu. Ya, waqa'at fi awwali jawabi. Idza waqa'at fi awwali jawabi, keluar dengan idza waqa'at fi awwali jawabi. Keluar dengan keterangan ini inna ataupun anna yang apabila dia jatuh setelah ataupun yang datang di tengah-tengah jawaban. Keluar darinya inna yang jatuh di tengah-tengah jawaban, bukan di awal jawaban. Ya. Contohnya wallahi i'tiqadi anna Zaidan fadilun. Ini kan di tengah-tengah jawaban kan, bukan di awal. Demi Allah saya bersumpah, saya meyakini bahwasanya Zaid adalah seorang yang utama. Bukan langsung. Ya, anna enggak boleh inna. Kalau dibuang misalkan i'tiqadinya, jadinya apa? Inna, wallahi inna. Kenapa? Karena di awal. Di awal jawaban. Kalau di tengah-tengah jawaban, maka tidak boleh di kasrah. Tapi di fathah. Wallahi i'tiqadi anna Zaidan fadilun, demi Allah saya meyakini bahwasanya Zaid fadil, orang yang utama. Ya. I'tiqadi mubtada, kemudian anna Zaidan fadil sebagai khabar. Ya. Apa takdirnya? Ya. Fadilun fa innahu maftuha li annaha waqa'at khabaran lil mubtada. Ya, fa inna maftuha, sesungguhnya inna di sini di fathah anna. Li annaha waqa'at khabaran lil mubtada, karena dia jatuh sebagai khabar bagi mubtada, khabar bagi mubtada. Mana mubtadanya? I'tiqadi. Ya. Kemudian sebelum dilanjut ke tempat berikutnya dari diwajibkannya inna dengan kasrah, ada yang masih belum paham? Ya, jadi yang namanya qasam, sumpah ada muksambi, sesuatu yang dijadikan sumpah. Wallahi atau billahi, kalau dalam ayat ini wal kitabi, Allah bersumpah dengan kitabnya. Dan ada muksam alaih, sesuatu yang disumpahi. Ya. Di sini mana sesuatu yang disumpahinya? Inna itu jumlahnya. Ya, inna anzalna. Ya. Al-muqsimnya siapa? Allah di sini, yang bersumpahnya Allah. Yang lain gimana? Naam ini. Jadi tempat yang keempat dari diwajibkannya inna dengan kasrah adalah setelah qasam. Tapi dengan syarat agar inna jatuh di awal jawabannya. Tidak boleh di tengah-tengahnya. Jatuh di awal jawabannya. Seperti wal asri innal. Ya. Adapun kalau jatuh inna di tengah-tengah jawaban, maka tidak boleh di kasrah, tapi di fathah anna. Ya. Alasannya kenapa? Kalau setelah qasam harus di kasrah, karena yang namanya jawabul qasam harus apa? Berupa jumlah. Ya. Kalau tidak langsung ya sudah jumlah. Ya kan? Kayak tadi wallahi i'tiqadi anna Zaidan fadil. Jumlahnya tidak terhitung dari anna tapi dari i'tiqadi. Ya. Gimana? Apa? Hah? Iya, fadlu Zaidin ya. Saya meyakini Zaid ataupun ketamanya Zaid. Ya. Bukan sebagai maf'ul ya, karena lebih butuh khobar daripada maf'ul. Daripada maf'ul. Wa ba'dal qaul, tempat yang kelima dari inna adalah setelah al-qaul. Sudah dibaca belum ini? Hah? Sudah. Idza waqa'at fi awalil jumlah. Juga sama. Apabila innanya jatuh di awal jumlah, setelah qaul langsung diiringi oleh apa? Inna. Ya. Saya ulangi, setelah al-qaul apabila inna jatuh di awal jumlah al-mahkiyah bih, jumlah yang dihikayatkan dengan ucapan qala yaqulu. Kenapa demikian? Li'anna al-mahkiyah bil-qaul la yakunu illa jumlah, karena sesuatu yang dihikayatkan dengan ucapan tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk jumlah. Au ma yu'addi ma'naha, ataupun yang menunaikan makna jumlah, ataupun yang memberikan faedah dari makna jumlah. Nah itu, jadi setelah al-qaul langsung. Kenapa? Karena nah yang dikaitkan dengan al-qaul, dengan al-qaul yaitu qala, ataupun fil mudhari'nya, ataupun masdarnya, itu harus berupa jumlah. Jumlah ismi ataupun jumlah fi'liyah. Contohnya qala inni Abdullah. Di sini ba'dal qaul qala, ya kan? Kemudian jatuh setelah al-qaul apa? Inna. Di awal jumlah. Maka harus dikasrah. Qala inni Abdullah. Tidak boleh dikata apa? Qala anni. Kenapa? Karena setelah qaul itu harus jumlah. Harus jumlah. Karena yang dikaitkan dengan al-qaul adalah apa? Harus berupa jumlah. Kalau anni mufrad jadinya. Iya kan? Qala, dia berkata. Al-qaul kan kandungannya jumlah. Iya kan? Kalau mufrad bukan jumlah. Muhammadun. Iya. Ini mufrad bukan jumlah, enggak boleh. Bukan qaul. Ya, qaul itu kandungannya jumlah. Qala inni Abdullah. I'rabnya qala fi'lun madin wa fa'ilun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Inna harfu taukidin wa nasbin wal ya dhamirun muttasil fi mahalli nasbin ismuha. Abdun khabaruha wa lafdul jalalah mudhafun ilaih wa jumlah inna ma'asmiha wa khabariha fi mahalli nasbin maqulul qaul. Jadi jumlah inni Abdullah itu maqulul qaul, kandungan dari ucapan. Himahli nasbin. Qawla yakulu juga butuh maf'ul. Cuma maf'ulnya jumlah. Antum di Eropa satu persatu dulu. Ini dan seterusnya. Setelah itu jumlah. Ya, ismi ataupun fi'liyah adalah jumlah makulul qawl. Himahli nasbin ataupun himahli rafin, tergantung di situ. Wa nahu, contoh. Wa idha qila inna wa'dallahi haq. Wa idha qila inna wa'dallahi haq. Setelah qila juga. Setelah qawl juga sama. Wa idza qila inna wa'dallahi haq, enggak boleh anna. Fa qila fi'lun madin, i'rabnya qila fi'lun madin mughayyir shighah, yang sudah dirubah shighahnya menjadi mabni lil majhul. Kemudian jumlah inna ma'asmiha, inna wa'dallahi haq ma'asmiha wa khabariha, bersama isimnya dan khabarnya, fi mahalli rafin, pada mahalli rafa naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Wa yajuzu, kemudian sisi i'rab yang kedua, itu sisi i'rab yang pertama, yaitu dijadikan maqulul qaul sebagai apa? Naibul fa'il. Wa yajuzu an taqula naibul fa'il dhamirul qaul wal jumlah mufassiratun lahu. Boleh pula kita mengi'rabnya dengan i'rab yang lain, yaitu bahwasanya engkau katakan naibul fa'il dari qila adalah dhamir al qaul, dhamir yang kembali kepada al qaul. Wa idza qila huwa, huwa kembali kepada al qaul. Apabila diucapkan ucapan, yakni inna wa'dallahi haq gitu. Boleh pula untuk kau katakan bahwasanya naibul fa'ilnya dhamirul qaul, dhamir al-qaul. Qila huwa kembali kepada al-qaul. Wa idza qila al-qaul, takdir seperti itu. Apabila diucapkan satu ucapan yaitu inna wa'dallahi haq gitu kan. Kemudian bagaimana i'rab dengan i'rab jumlah setelahnya inna wa'dallahi haq? Wal jumlah mufassirah lima, wal jumlah mufassiratun lah. Sedangkan jumlah itu menafsirkan makna dhamir huwa yang kembali kepada al-qaul. Al-qaul ini maksud adalah inna wa'dallahi haq gitu. Kama qala Ibnu Anqa, sebagaimana ini dikatakan oleh Ibnu Anqa. Bal huwa aula, bahkan ini lebih utama. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Anqa? Ya, ini lebih utama, yaitu mengatakan bahwasanya naibul fa'il yaqila adalah dhamir huwa yang kembali kepada al-qaul. Yang qaul itu ditafsirkan oleh jumlah inna wa'dallahi haq. Kenapa demikian? Li'anna al-i'raba al-awwala mukharrajun 'ala ra'yi al-kufiyyin al-mujawizina limaji'il jumlah fa'ilan. Ya. Karena i'rab yang pertama yang menjadikan jumlah inna wa'adallahi haq sebagai naibul fa'il itu dibawa kepada pendapatnya orang-orang kufah. Dikeluarkan ataupun diarahkan kepada ro'yu pendapatnya orang-orang kufah yang mereka membolehkan datangnya jumlah sebagai fa'il. Ya, ini dilemahkan oleh orang-orang Basrah. Ya. Fakharajal waqiyah fi'ah. Titik sampai sini. Jadi yang lebih afdol pada contoh qila apa? Naibul fa'ilnya dhamir huwa yang kembali kepada al-qaul. Kemudian inna wa'dallahi haq itu menafsirkan makna al-qaul. Ucapan yang dimaksud adalah inna wa'dallahi haq. Titik ya, sampai sini titik. فخرج الواقعه في اثناء الجمله المحكيه بالقول فانها تفتح. Maka keluarlah al-waqi'ah inna ataupun anna yang datang ataupun yang jatuh di tengah-tengah jumlah yang dihikayatkan dengan qaul. Inna yang tidak langsung datang setelah qaul tapi di tengah-tengah. Ini tidak boleh dengan kasrah tapi dengan fathah anna. Ketika datangnya di tengah-tengah, bukan di awal, yang bukan di awal, tidak datang setelah al-qaul. Maka keluarlah inna al-waqi'ah mensifati apa? Inna ataupun anna. Keluarlah anna ataupun inna yang jatuh di tengah-tengah jumlah yang dikaitkan dengan qaul. Maka sungguhnya dia di fathah anna. Contohnya qala Zaidun i'tiqadi anna Amran fadilun. Qala Zaidun i'tiqadi anna Amran fadilun. Zaid berkata, ini kan qaul setelah qaul nih. Tapi tidak langsung anna. Iya, di tengah-tengah annanya. Setelah mubtada, i'tiqadi anna Amran fadilun. Zaid berkata, saya meyakini bahwasanya Amr utama, orang yang memiliki keutamaan. Seandainya dibuang i'tiqadinya, niscaya menjadi kasrah inna. Karena di sini ada sesuatu yang mendahului yaitu mubtada, maka di fathah annanya sebagai khobar dari i'tiqadi. Ya, sama seperti yang di atas tadi. Ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Habib? Ya, makna jumlah. Ya. Jadi yang namanya maqulul qaul harus jumlah ataupun yang dia maknanya jumlah. Ya, walam contohnya disebutkan di sini. Hanya mensyaratkan aja. Maknanya jumlah. Bentuknya jumlah ataupun dia mungkin bentuknya bukan jumlah tapi menunaikan makna jumlah. Kandungan maknanya jumlah. Ya. Wallahu a'lam di sini contohnya. Perlu dirojah. Ya. Ya, yang lain gimana? Amam. Apa? Ya, maqulul qaul. Apa terjemahnya? Ya, isi dari al-qaul. Si maf'ul kan maqul, yang diucapkan dari ucapan itu kan. Ucapan yang diucapkan atau yang diucapkan dari ucapan. Kandungan dari ucapan. Jumlah. Tanyakan contoh-contohnya. Qul huwallahu ahad. Itu juga maqul qaul tuh kan. Jadi qala yaqulu itu butuh maf'ul, maf'ulnya jumlah. Jumlahnya disebut maqulul qaul. Isi dari ucapan. Ya, kalau tidak ada syiar, silakan dibaca lagi. Qala syarihu wa idza dakhalatil lamu ay lamul ibtida fi khabariha fa innahu yajibu kasruha mutlaqan li anna lamal ibtida la tajtami'u illa ma inna al maqsura li anna wad'a lamil ibtida'i li ta'kidil mabunil jumlah kana al maqsura fa huma sawa'un fil ma'na nahu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun wa i'rabuhu alwawu wawul hal allahu mubtada ya'lamu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatur raf'i fihi dhammu akhirihi wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa inna harfu tawqidin wa nasbin wal kafu ismuha wal lamu lamul ibtida' rasulu rasulun khabar wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil idhafah wa mithluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ghayra anna alamatan nasbi fil munafiqin al ya wa alamatur raf'i fil kadhibun al wawu li annahuma jam'u mudhakkarin salim wa jumlatu inna ma'a ismiha wa khabariha fi mahalli nasbin sadatu masadai sadatun masadda maf'ulai alima wa shahida li anna lama mana'at fi'lal ilmi wa shahadati minat tasalluti alal amal fi lafdi ma ba'dahuma fasara lima ba'dahuma hukmul ibtida' falidhalika wajabal kasru walawla lamu lawajabal fathu tanbihun baqiya 'alal musannif mawadi'u yata'ayyanu fiha kasru inna lam yadhkurha antaqa'a ba'da kalla nahu kalla innal insana layatgha aw ba'da hatta al-ibtida'iyah nahu marida zaidun hatta innahum la yartajunahu wa fi awwali silah nahu ja'a alladhi innahu fadilun wa qawluhu ta'ala wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah li anna silata la takunu illa jumlatan aw fi awwali silah nahu ja'ani rajulun innahu fadilun li anna al fatha yuaddi ila wasfi asma'il a'yan bil masadir wa hiya la yusafu biha illa bita'wili illa bita'wilin wa dhalika mafqudun ma'a inna aw fi awwalil jumlatil mukhbari biha an ismil aini nahu zaidun innahu fadilun aw fi awwalil jumlatil haliyah nahu kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun aw fi awwalil jumlatil musta'nafah nahu wala yahzunka qawluhum innal izzata lillah aw fi awwalil jumlatit tabi'ati lil mufrad nahu zaidun karimun wa innahu fadilun idza ja'alta al wawu atifah ala al khabar aw tabi'ata li shay'in mimma taqaddam nahu wa inni samaituha maryama wa inni u'iduha bika qala al alamatu ibnu anqa ba'da an dhakara al mawadi allati yajibu fiha kasru inna thumma ta'ayyana al kasru fi ma dhakara Summa ta'ayyunul kasri fima dhukira innama huwa 'ala ar-rajihil muqarrar wa illa fa ghalibuha aw kulluha yajuzu fihi 'ala ad-da'if al-fath bi naw'i ta'wilin ka hadzil mubtada'i wa awil khabar wa tata'ayyanu anna al-maftuhatul hamzah idha hallat mahallal fa'il liwujub kaunil fa'ili mufradan wa li hadha awjabul fatha ba'da law asyartiyah li annahu la yakunu ba'daha illa al fi'l nahu walau annahum sabaru ay walau wajada sabruhum nahu awalam yakfihim ay walau wajada sabruhum nahu awalam yakfihim anna anzalna wa i'rabuhu alhamzatu lil istifham at-tawbihi alwawu harfu atfin lam harfu nafyin wa jazmin yakfi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi hasfu harfil illah min akhirih wa huwa al ya wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mimu alamatul jam' anna harfu tawqidin wa nasbin wa anna al-mudghamah dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin ismuha anzalna fi'lun wa fa'ilun anzala fi'lun madhin wa anna dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il wa jumlatu anzalna min al-fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru anna wal masdaru al-munsabiku min anna wa ma ba'daha fa'ilun yakfi wa taqdiru awalam yakfihim inzaluna ilaikal kitab. Kemudian wa idza dakhalat lamu ay lamul ibtida fi khabariha fa innahu yajibu kasruha mutlaqa li anna lamal ibtida la tajtami' illa ma'a inna al maksurati li anna wad'a lamil ibtida li ta'kidi mabmunil jumlati ka innal maksurati fahuma sawa'un fil ma'na. Apabila lam, yakni lamul ibtida, masuk pada khabarnya. Khabar apa? Khabar inna. Fa innahu yajibu kasruha mutlaqo. Maka sesungguhnya wajib untuk kita mengkasrah hamzahnya. Secara mutlak. Mutlak. Tidak ada qaid. Lianna lamal ibtida la tajtami' illa ma'a inna al maksurati. Karena lamul ibtida tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul kecuali bersama inna yang dikasrah. Lianna wab'a lamil ibtida li ta'kidi mabmunil jumlah. Juga dikarenakan diletakkannya lamul ibtida itu tujuannya untuk menguatkan kandungan jumlah. Jadi lamul ibtida diletakkan, ditetapkan untuk menekankan kandungan jumlah, kandungan makna jumlah. ka inna sebagaimana inna al-maksurah. Fahuma sawa'un fil ma'na, maka keduanya sama dalam makna, semakna. Nahu wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. I'rabnya al-wawu wa haliyah, al-wawu wa al-hal. Allah mubtada ya'lamu fi'l mudari' marfu' alamatu ar-raf' fihi dhammu akhirih wa fa'il mustadir fihi jawaza an taqdiru huwa in inna harfu tawkidin wa nasbin wal kaf ismuha wal lamu lamul ibtida rasulu khabar wal ha dhamir muttasil fi mahalli jar bil idafah wa mithlu dan yang semisal itu wallahu yashhud, yang misal dengan i'rab ini adalah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, sama i'rabnya. Ghair anna alamat an-nasb, bedanya bahwasanya tanda nasab pada al-munafiqin al-ya, wa alamat ar-raf'i fi lakadhibun al-waw, sedangkan rafa' pada lakadhibun adalah dengan wawu. Di annahuma jam'u mudzakkarin salim. Ulangi, bedanya bahwasanya tanda nasab pada al-munafiqin dengan ya dan tanda rafa' pada lakadhibun dengan wawu, karena keduanya adalah jamak mudzakkar salim. Wa jumlatu inna ma'asbiha wa khabariha fi mahali nasbin, dan jumlah inna bersama isim dan khabarnya pada dua kalimat ini fi mahali nasbin, pada mahalnya nasab. Sada masadda maf'ulai alima wa syahida, menduduki posisi dua maf'ulnya alima dan syahida. Jadi alima dan syahida adalah di antara af'alul qulub yang butuh kepada dua maf'ul. Li'anna lam mana'at fi'lal ilmi wa syahadati min atasalluti 'alal 'amal, karena lam itu mencegah, menghalangi amalannya al-ilm wa syahadah. Ya, menghalangi af'alul qulub seperti alima dan syahida dari tasallut 'alal 'amal, dari menimpa amalannya. Minat tasallut 'alal 'amal, dari beramal, yang menahan amalannya apa? Alima dan syahida secara lafaz. Ini yang disebut dengan apa? Ta'liq. Ya. Fil lafdin, pada lafaznya saja. Karena lam menghalangi amalannya al-ilm, yaitu alima wa syahada dan syahida, dari beramal pada lafaz, dari beramal pada lafaz yang setelah keduanya. Karena lam itu menghalangi amalannya alima dan syahida dari beramal pada lafaz yang setelah keduanya. Fasara lima ba'daha hukmul ibtida, maka jadilah apa yang setelah apa? Ba'daha, ba'dahuma setelah alima dan syahida. Maka jadilah apa yang setelah ataupun jumlah yang setelah alima dan syahida itu hukmul ibtida, memiliki hukum ibtida. Falidzalika wajabal kasru, oleh karenanya wajib untuk dikasrah innanya. Ya seperti di awal. Ya, inna a'tainakal kautsar, persis seperti di awal. Kenapa? Karena tadi masuknya lamul ibtida tadi menghalangi, ataupun lamu taukid juga menghalangi apa? Amalannya syahidah dan alima, sehingga dia seolah-olah di awal jumlah, sehingga dikasrah. Falidzalika wajabal kasru, oleh karenanya wajib untuk dikasrah hamzanya. Walau lam la wajabal fathu, seandainya bukan karena adanya lam, niscaya wajib di fathah. Ya. Seandainya di dalam kalimat yang lain, wallahu ya'lamu innaka annaka, jadinya kalau dia ada dalamnya ya, wallahu ya'lamu annaka rasulullah. Ya, kalau di luar ayat bisa dikatakan, kalau kita bikin jumlah, wallahu ya'lamu anna muhammadan rasulullah, anna bukan inna. Kenapa? Ya, karena tidak ada di situ lam, dan innanya ataupun anna tidak datang di awal jumlah. Sampai di sini ada yang belum paham? Karena lam manaat, ya karena lam tadi lamul ibtida' itu menghalangi, ya fiilnya alima, ya fiil al alim, fiil al ilmi wa syahada, ya maksudnya menghalangi fiil al ilmi, alima dan syahida, amalannya alima dan syahida dari beramal pada lafaz yang setelah keduanya, sehingga jadilah apa yang setelah keduanya itu seperti hukumnya, seperti hukum awal jumlah gitu. Ya, dan kita tahu bahwasanya inna kalau di awal jumlah dikasrah. Iya kan? tanbihun baqiya 'ala al-musannif mawadhi'u yata'ayyanu fiha kasru inna lam yadhkurha. Tanbih, perhatian, tersisa dari musannif beberapa tempat yang mesti padanya untuk mengkasra inna yang beliau belum menyebutkannya. Ya. Ditambahkan oleh asy-syarih, yaitu antaqa'a ba'da kalla, ya, ketika jatuhlah kalla, contohnya kalla innal insana layatgha. Ya, innal insana layatgha. Ada lamnya juga ya di sini ya. Layatgha. Ya, alasan yang layak ada lamnya juga kan? Layatgha. Au ba'da hatta al-ibtida'iyah, ataupun yang datang setelah hatta al-ibtida'iyah. Yang pertama ataupun yang setelah hatta di Arab sebagai mubtada. Contohnya maridu Zaidun hatta innahum la yartajunah. Zaid sakit sampai mereka orang-orang tidak mengharapkan kesembuhannya. Maksudnya apa? Sudah putus asa, ah, sudah enggak kuat nih, sepertinya bakal meninggal. Sampai-sampai mereka manusia tidak mengharapkannya lagi. Innahum setelah hatta. Jadi hatta harful ibtida i'rabnya. Harful ibtida. Wa fi awwali silah, dan di awal silah. Di awal penting ini. Fi awwali as-silah, di awal silah. Contohnya ja'al ladzi innahu fadil. Datang orang yang innahu fadil. Sungguh dia adalah seorang yang utama. Kemudian wa qawluhu ta'ala wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Mana di sini isi mausulnya? Ma, mana allazi. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Langsung setelah isi mausul didatangkan inna, maka dikasrah inna. Li'anna silah la takunu illa jumlah. Karena kenapa alasannya harus dikasrah? Ya, inna yang datang setelah silah, karena jumlah silah ataupun silah la takunu illa jumlah, harus berupa jumlah. Aw fi awwali sifat, ataupun di awal sifat, di awal juga. Contohnya ja'ani rajulun innahu fadil, datang kepadaku seorang yang dia sungguh seorang yang utama. Innahu fadil, sifat di sini kan. Jumlah dia fi mahali apa? Raf'in. Li'anna al-fathah yu'addi ila wasfi asma'il a'yan. Kenapa enggak boleh di fathah tapi di kasrah? Iya. Ja'ani rajulun innahu fadil. Li'anna al-fathah yu'addi ila wasfil asma'il a'yan bil masadir. Karena dengan kita menfathah hamzahnya ja'ani rajulun anna, ini mengantarkan kepada pensifatan nama-nama zat dengan masdar. Kan enggak bisa, sudah lewat ya. Mensifati apa? Nama-nama zat dengan masdar. Masih ingat pembahasan apa itu? Hah? Kada zaidun an yakum. Iya kan? Ditakdirkan apa? Iya, hal. Hal ataupun bisa di dhofa apa? Takdirnya bisa pada mubtadanya ataupun pada khabarnya kan, pada isimnya atau khabarnya. Al-Muhim tidak bisa di situ di khobari Zaid dengan masdar. Zaidun qiyamun, tidak bisa. Tapi kalau hal, halu Zaidin qiyamun bisa. Ya, karena itu ma'ani, makna. Saya ulangi, karena dengan memfathah hamzahnya ini akan mengantarkan pensifatan isim-isim zat, isim-isim benda dengan masdar. Wahyala Yusufiyah, sedangkan yang namanya isim-isim zat, benda-benda tidak bisa disifati dengan masdar. Illa bita'wil, kecuali dengan ditakwil dulu. Wa dzalika mafqudun ma'a inna, dan bersama inna ini tidak boleh untuk ditakwil, bersama anna tidak boleh ditakwil. Oh, demikian alasannya ya. Tidak boleh antum mengatakan apa? Ja'ani rajulun annahu fadil. Nanti kalau ditakwil apa takwilannya? Ja'ani rajulun annahu fadil. Ja'ani rajulun fadlu, kan fadl jadinya. Bukan fadil, masdar sih. Iya kan? Innahu fadil. Berarti apa? Fadluhu kan? Bisa enggak rajulun disifati dengan masdar fadl? Enggak bisa. Kenapa? Karena rajulun itu nama-nama zat. Ya. Dan tidak bisa pula di sini ditakwil. Ya. Bersama anak. Aw fi awwal jumlah al-mukhbari biha an ismi ainin nahu Zaidun innahu fadil. Atau juga tempat berikutnya di mana diwajibkan inna dengan kasrah hamzah. adalah pada awal jumlah al-mukhbar bihi an ismi dzat, pada awal jumlah yang dikhabari, ya, yang dikhabari dengan awal jumlah ini untuk isim ain tadi, isim dzat. Contoh Zaidun innahu fadil, Zaidun innahu fadil, Zaid sesungguhnya dia adalah seorang yang utama. Ya, di sini mana awal jumlahnya? Innahu fadil dijadikan khabar bagi isim dzat, yaitu apa? Zaid, boleh. Zaidun innahu fadil. Beda dengan tadi. Iya. Sya'ni rajulun innahu fadil. Beda. Kalau itu untuk mensifati rajulun. Kalau ini dijadikan sebagai khabar. Iya kan? Bagi isim ain. Zaidun innahu fadil. Iya. Zaid sesungguhnya dia adalah seorang yang utama, jumlah ini. Enggak boleh annahu ya. Beda dengan tadi ya, ja'ani rajulun innahu fadil. Kalau tadi sifat. Kali ini sebagai apa? Khabar. Ya, sebagai khabar. Ini sama pada keduanya, tidak boleh di fathah. Au fi awalil jumlah al-haliyah, ataupun di awal jumlah haliyah. Nahu kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Mana di sini? Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dalam keadaan sekelompok kaum mukminin membencinya. Hal. Au fi awalil jumlah al-musta'nafah, ataupun di awal jumlah al-musta'nafah, jumlah permulaan. Contohnya wala yahzunka qauluhum. Berhenti di sini. Innal 'izzata lillah. Awal di sini. Enggak boleh antum ketika membaca ayat ini menyambung ya dengan inna wala yahzunka qauluhum innal 'izzata lillah, enggak boleh. Kenapa? Ini wajib berhenti di sini. Enggak boleh antum menyambungnya wala yahzunka qauluhum innal 'izzata lillah, harus berhenti. Kenapa? Agar jangan sampai mengesankan bahwasanya innal 'izzata lillah itu adalah maqulul qaul dari qaul. Jangan sampai mengesankan bahwasanya innal 'izzata itu sebagai maqul dari qaul, rusak mananya. Jangan, ini kan artinya wala yahzunka qauluhum, jangan sampai ucapannya mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir membuat kamu sedih titik. Setelah itu innal 'izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan hanya milik Allah. Kalau disambung artinya mengesankan gitu, ada kesan seperti artinya apa? Janganlah ucapan mereka orang-orang musyrik yang mengatakan innal 'izzata lillahi jami'a menjadikan kamu. Sehingga berhenti di sini. Agar jangan sampai apa? Mengesankan bahwa jumlah innal 'izzata lillahi jami'a sebagai apa? Maqulul qaul dari qaul. Sebagai maqul dari qaul. Berhenti di sini. Ya. Au fi awal jumlah tabi'a li mufradin, ataupun di awal jumlah yang merupakan tabi' bagi mufrad. Ya. Tabi' bagi mufrad, sifat bagi mufrad. Contohnya Zaidun karimun wa innahu fadil. Zaid seorang yang mulia dan sungguh dia adalah seorang yang utama. Nah ini wa innahu. Ya. Fi awal jumlah yang tabi' li mufrad, mengikut kepada yang mufrad. Ya. Idza ja'alta al-wawu, apabila engkau menjadikan wawu sebagai atifatan atau ataf. Ya. Zaidun karimun wa innahu fadilun. Ya. Alal khabar. Apabila engkau jadikan wawu di sini sebagai wawu ataf. Ya. Mengatafkan kepada apa? Kepada Karim ya. Ya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang mulia, wa innahu fadilun. Dan seorang yang utama. Awit tabi'ah. Ya. Li syai'in mimma titik di sini. Ya. Titik ya. Idza ja'alta al-waw 'atifatan 'ala al-khabar titik, jika engkau jadikan waw di sini sebagai huruf ataf yang mengatofkan kepada khabar, berarti dia atofkan kepada apa di sini? Innahu fadil, kepada Karim bukan kepada Zaid. Iya. Titik di sini. Kemudian aw tabi'a li syai'in mimma taqaddam, atau ketika inna mengikuti sesuatu yang telah mendahulunya, yang semisalnya wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika, ikut ya kan, ini kan ikut dari apa yang sebelumnya yang disebutkan dari inna, inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika, ini apa namanya, inna yang mengikuti sesuatu yang mendahulunya dari inna. Qala al-allama ibnu anqa ba'da an dzakara al-mawadhi' allati yajibu fiha kasru inna thumma ta'ayyunul kasri fi ma dzukir inna ma huwa 'ala ar-rajih al-muqarrar. Kemudian kata al-allama ibnu anqa setelah beliau menyebutkan tempat-tempat yang diwajibkan padanya kasroh inna, kata beliau, kemudian keharusan mengkasroh inna dari tempat-tempat yang telah disebutkan tidak lain. Ini ala rojih, menurut pendapat yang rojih, yang kuat. Al-muqarrar, yang diteliti, yang ditetapkan. Wa illa, karena sesungguhnya faghalibuha, keumumannya, jika tidak demikian, maka keumumannya ataupun keseluruhannya, ya juzu, keseluruhan dari tempat-tempat yang telah disebutkan, boleh padanya, iya, boleh padanya ala dhaif, menurut pendapat yang dhaif, al-fath, boleh dengan fathah. Jadi keumumannya ataupun keseluruhannya bahkan, menurut pendapat yang dhaif, boleh juga untuk di fathah. Jadi tempat-tempat dari inna ini kasroh, ya, menurut pendapat yang dhaif, itu apa? Boleh juga di fathah. Binaw'i ta'wil, kenapa? Dengan jenis ta'wil. Dengan ta'wil. Kehazil mubtada awil khobar. Seperti dengan menta'wilkan pembuangan mubtada ataupun khobarnya. Ya. Demikian. Sampai di sini cukup ya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang belum paham. Wa tata'ayyana anna, tinggal anna nanti insyaallah. Ya. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti sebelum kita masuk kepada anna, insyaallah akan ada murojaah tentang di mana saja tempat-tempat dari inna. Ya, karena di sini ada khabarnya. Innama itu khabarnya. Ya. Ta'ayyunul kasri fi ma dzukir innama. Ya. Kalau ta'ayyana sulit ini namanya nanti. Iya kan? Keharusan mengkasrah apa yang telah disebutkan tidak lain itu kan khabarnya. Kalau ta'ayyana sulit nanti menerjemahkan innanya. Kemudian mas harus diharuskan. Diharuskan mengkasrah apa yang setelahnya. Ya, innama kan enggak pas. Ya beda. Kalau tadi sebagai sifat, kalau ini sebagai khobar. Kalau pada ja'ani rajulun innahu fadil, innahu fadil sebagai sifat dari rajulun. Kalau pada contoh yang zaidun innahu fadil, di awal jumlah, yang dia dijadikan sebagai khobar dari isim ain, ini beda. Ini sebagai khobar. Kalau tadi ja'ani rajulun innahu fadil sebagai apa? Sifat rajulun. Kalau pada zaidun innahu fadil, sebagai khobar dari zaid. Ya, khobar bagi yang, bagi isim yang ain, isim ain. Ya tadi kenapa tidak boleh di fathah annahu? Karena kalau di fathah maka dia ditakwil menjadi masdar kan? Ya kita tahu bahwasanya masdar tidak bisa dijadikan sifat untuk apa? A'yan. Iya kan? Enggak bisa fadl dijadikan sifat bagi rajulun, ya kan? Cukup sampai di sini ya. Terus di murojaah dan diulang-ulang. Ya. Insyaallah nanti pembahasan yang berikutnya inna selesai mungkin ya. Subhanallahi wa bihamdihi, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.